Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, surat Ali Imran ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Ayat ini memiliki korelasi yang begitu jelas dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat keempat Allah mengatakan wallahu azizun zuntiqam, dan Allah maha perkasa lagi maha mempunyai balasan atau siksa. Allah maha kuasa, maha perkasa, keperkasaannya itu terwujud dengan pernyataan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pantauannya. Dan Allah dapat menyiksa manusia secara adil karena semua siksaan yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Karena Allah la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Kemudian apabila kita runtut ke ayat sebelumnya lagi dalam surat Ali Imran juga, di mana Allah dalam ayat kedua mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha mengurusi. Sesuatu yang namanya dapat mengurus secara benar apabila dia mengetahui secara menyeluruh. Maka ayat kelima mengatakan Allah dapat qayyum, dapat mengurus semua urusan makhluknya karena Dia tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Pernyataan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi, dapat juga kita tafsirkan dalam surat Luqman ayat 15, di mana Luqman berkata kepada anaknya ayat ke-16, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardal fatakun fi sokhrotin au fis samawati au fil ar ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, apabila ada satu biji yang paling kecil pun dari khardal, mungkin sekarang ini apa? Pecahan atom itu apa namanya? Pecahannya ada lagi? Molekul. Fatakun fi sokhroh, di dalam batu cadas sekalipun, atau di langit yang begitu tinggi, atau di dalam bumi yang begitu dalam, ya'ti biha Allah, Allah akan tahu dan mereka akan datang. Mereka sendiri yang menginformasikan kepada Allah, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Biasanya manusia kalau menciptakan, membuat sesuatu, jangankan kita sebagai dosen, kita tahu bahwa ini skripsi hasil ciptaan mahasiswa itu sendiri. Iya. Kenapa? Karena dia mengetahui seluk-beluknya. Ada juga buatan orang. Maka kita melihat, pasti dia gak bisa jawab. Kenapa? Karena ini order dari orang lain dan dia cuma diminta untuk maju ke meja hijau. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makhluk itu ciptaannya, maka makhluk itulah yang mengatakan, datang sendiri memberi informasi bahwa ini aku adalah ciptaanmu dan aku ada di sini. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut. Sangkingkan lembutnya, dia juga mengetahui yang kecil-kecil. Khabir maha pengalaman dan maha mengetahui. Kalau ada kabar, berita, maka berita yang paling otentik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang tersembunyi. Inilah pemahaman dari syai'un, sesuatu. Jadi jangan pernah berpikir Allah tidak melihat, karena sebenarnya ainullah, mata Allah tidak pernah tertutup, tidak pernah ngantuk apalagi tidur, sebagaimana yang diterangkan dalam ayat kursi. Fil ardi wala fis sama, tersembunyi di bumi ataupun di langit. Di sini disebutkan fil ardi wala fis sama. Sementara di dalam surat Luqman, au fis samawati au fil ard, di langit-langit ataupun di bumi-bumi. Kemudian di dalam banyak ayat lagi seperti surah Al-Baqarah juga disebutkan ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ard. Digunakan jamak dan didahulukan langit, baru kemudian bumi. Tetapi dalam ayat yang kita kaji ini didahulukan bumi, baru kemudian langit. Langitnya pun tidak bukan dalam bentuk jamak, samawat, tapi sama. Kenapa? Karena Allah ingin mengatakan yang dekat denganmu itu adalah bumi. Bumi bagiku tidak ada yang tidak kuketahui. Jadi ini redaksinya sangat sesuai. Kemudian, jangankan banyak langit, satu langit pun aku mengetahui. Jadi tidak ada yang lepas dari pantauanku. Inilah redaksi yang digunakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi yang diinginkannya. Di studio telah hadir narasumber kita Ustadz Ardiansa dan Ustadz Perdana. Mungkin ada yang ditambahkan di sini atau dipertegas, kami persilahkan. Iya, ada satu kisah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa ini nama sahabatnya ini. Pada waktu itu dia terkenal sebagai seorang jagoan. Masih di dalam kekafirannya, ternyata pamannya itu mati di dalam perang Badar. Kemudian ada juga kawan saudara angkatnya itu juga saudaranya mati dalam perang Badar. Akhirnya mereka kemudian bertemu dan berbisik-bisik, cuma pada waktu itu mereka cuma berdua saja di Masjidil Haram. Akhirnya saudaranya angkat tadi mengatakan, seandainya engkau mau datang ke Madinah membunuh Muhammad, maka seluruh tanggunganmu itu akan aku tanggung. Keluargamu akan aku tanggung, sekolah anakmu semuanya, pokoknya semuanya lah. Utang-utangmu akan aku tanggung juga. Akhirnya mendengar janji seperti ini, berangkatlah dia ke Madinah untuk membunuh Rasulullah. Karena dia seorang jagoan, datang ke Madinah, langsung masuk, pada waktu itu dia tambatkan datang ke masjid Madinah Munawarah, Rasul bersama sahabat sedang berkumpul, datang sendiri, dan kemudian turun membawa pedang, menimang-nimang pedang itu. Oleh Umar bin Khattab pada waktu dilihat, dia mengatakan, sudah datang jagoan Quraisy yang aku lebih suka melihat anjing daripada melihat mukanya. Begitulah kata Umar pada waktu itu, saking bencinya. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai Umar, biarkan dia masuk. Sahabat ini kemudian, orang kafir ini kemudian masuk, dan kemudian Rasul bertanya, apa keinginanmu kemari? Hanya jalan-jalan, wahai Muhammad, katanya, tidak mungkin. Kan engkau sudah berbicara dengan saudara angkatmu di Masjidil Haram bahwa engkau, karena dia sudah mau menanggung seluruh keluargamu dan masa depan keluargamu, maka engkau bersedia untuk membunuh aku. Mendengar kalimat Rasulullah ini, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun pada saat itu, pada saat kami berbicara itu, tidak ada seorang pun yang mendengar. Pada saat engkau mengatakan seperti ini, benarlah bahwa memang engkau adalah utusan Allah. Jadi berkaitan dengan ayat pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena inilah maka sahabat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seharusnya yang benar-benar kita pahami, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sampai-sampai seseorang itu pun jangan sampai dia menyimpan maksud-maksud tidak baik. Kenapa? Inna ba'da zanni ismun. Karena sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Ya. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam pikiran kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, seharusnya lah dengan memahami innallaha la yakhfa ini, Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada dirinya, seorang muslim itu tidak akan pernah berani untuk melakukan kemaksiatan. Karena Allah lebih mengetahui daripada dirinya sendiri. Ya, saya kira itu mungkin tambahan. Ya, mungkin Ustaz Ardi ada yang bisa tambahkan? Iya. Jadi kalau kita melihat redaksi ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harfut taukid. Inna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kata-kata atau huruf inna di sini menunjukkan bahwa tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Dan kalau manusia meragukan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipertanyakan kepada ia siapa lagi yang akan ia, atau zat yang mana lagi yang akan ia yakini untuk mengurusi dunia ini. Dan tentu dengan sistematisasi yang ada di alam semesta ini yang tidak pernah bertabrakan, dan begitu indahnya alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala keteraturannya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi segala sesuatu itu dengan sangat bijaksana. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang Nasrani yang meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala, meragukan akan tauhidullah, pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terbantahkan dengan ayat ini. Sehingga penyembahan mereka terhadap Isa atau kepada ibunya, dan pensucian mereka terhadap kepada Ruhul Kudus itu adalah sesuatu kesalahan yang sangat fatal, dan itu merusak akidah. Dan karena akidah itu sudah rusak, maka seluruh amal ibadah tidak akan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan yang pertama sekali akan dilihat di padang mahsyar nanti adalah permasalahan akidahnya. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa nanti hamba-hambaku yang ada sebesar khardal saja di dalam dirinya keimanan terhadap diriku, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menseleksi orang-orang yang berhak memasuki surga, kemudian tinggallah orang-orang yang sedikit di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan dimasukkannya ke dalam surga. Tapi tetap saja ada keimanan di dalam diri, ada keyakinan dan ada akidah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika akidah itu rusak, maka amal ibadah sebaik apapun dilakukan, karena dia tidak berdasar daripada akidah yang benar, maka dia tidak akan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menarik sekali para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surah Ali Imran ayat 2, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, harus dipahami dalam bingkai innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Yakin kepada Allah, maka kita pun harus yakin bahwa Allah melihat perbuatan kita. Kasus ini tertuang dalam kisah yang sangat populer, di mana Bintu Laban, anak perempuan menjual susu, yang diminta oleh sang ibunya untuk mencampurkan susu dengan air supaya lebih banyak untung. Maka si anak perempuan tadi pun berkata, boleh jadi wahai ibuku, mata Umar tidak melihat, tetapi mata Allah tetap melihat, karena dia tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Pernyataan ini sangat membekas bagi berlangsungnya kehidupan di masyarakat bersih, aman, dan damai, serta menjadi rakyat yang makmur. Karena apa? Karena semua kemaksiatan bersumber dari kurang pahamnya akan ayat yang kita kaji ini. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Kita sholat tetapi kita tidak yakin Allah melihat kita atau enggak, sehingga terjadilah kehilangan sandal di masjid contohnya, gitu kan, pulang sholat. Itu karena apa? Dia sholat tapi tidak yakin Allah ini tidak melihat saya. Padahal sebenarnya anta'budallah ka'annaka tarah, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Bagaimana Allah melihat kita sehingga kita malu untuk membuat kemaksiatan walaupun dalam kesendirian? Kalaupun tidak sampai derajat itu, wa in lam takun tarah fa innahu yarak, kalaupun kamu tidak sampai melihat Allah, yakinlah bahwa dia melihat kita di mana dan kapanpun, di sendirian apalagi di saat kita beramai-ramai. Ini menjadi hal yang menarik. Terkadang manusia secara umum lebih takut infeksi mendadak. Infeksi namanya. Inspeksi. Bukan infeksi ya. Inspeksi mendadak. Karena takut nanti di absennya dicoret. Tapi tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Seharusnya kita lebih takut kepada Allah daripada sifatnya mendadak seperti ini. Karena iman yang diminta dibina di dalam bulan Ramadan, menjadi manusia yang takwa, menjadi manusia yang takut kepada Allah karena Allah melihat perbuatan kita. Itu di satu sisi. Di sisi lain, perkataan yakhfa ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah mau mengetahui rahasia dan lebih rahasia. Maka dikatakan orang, ada enggak yang lebih rahasia? Sir adalah rahasia yang cuma disampaikan oleh dua orang, seperti kisah oleh Ustaz Perdana tadi, antara saya dan teman saya saja yang tahu. Sementara akhfa, apa yang terbetik di dalam jiwa kita, masih khotor fi nafsi, yang tersembunyi di dalam jiwa pun Allah mengetahui. Oleh sebab itu, di sini dikatakan innallaha la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi baik itu di dalam hati. Pernyataan ini mencerminkan kepada kita untuk menjadi orang yang memiliki hati yang bersih, niat yang baik, pikiran yang positif. Karena apa? Niat yang buruk sudah menjadi suatu musibah. Niat yang baik terkadang lebih baik dari amal itu sendiri. Niatul mu'min khairun min amalihi. Jadi banyaklah mempunyai niat yang baik walaupun itu belum terlaksana. Hari ini, pagi ini aku mau sholat duha, walaupun gak jadi gitu, karena kita rekaman, atau sebelumnya tadi, atau pagi siang nanti mau sholat rawatib semua di masjid yang baik-baik saja, walaupun tidak terlaksana, itu lebih baik daripada pagi ini mau bolos. Nah, itu suatu hal yang sifatnya negatif, atau berpikir yang macam-macam terhadap orang lain. Karena apa? Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Ramadan yang telah kita tinggalkan, Syawal yang makin lama makin menipis, tidak membuat iman dan takwa kita pun semakin tipis dan semakin jauh. Tetapi apa yang kita dapatkan di madrasah Ramadan, dari takwa, dari qiyamul lail, dari baca Al-Quran, menambah keyakinan kita bahwa Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana, kami dari tim terjemah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan iman kita bertambah dengan bertambah kajian kita, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.